bersenandung, suralaya menggamit di ruang sanubari rindu menghimpit. Wajah kasihku melirik senyum tangis, sukar untukku tangkis. Getar senandung suralaya menggamit di sudut perasaan cinta menjerit. Bisik kasihku gemersik makin jelas, makin rasa sebegitu ikhlas.